Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita membicarakan tentang ru'yatullah, yakni aqidah ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa nanti penduduk surga akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala ayanan dengan mata kepala mereka. Dan ini dikatakan aham masailil aqidah, sepenting-penting permasalahan aqidah. Karena keyakinan bahwa kita akan bertemu Allah, memandang wajah Allah, ini merupakan motor penggerak seseorang untuk beribadah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, man yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin dan berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, amalan saleh dikerjakan, ibadah-ibadah dikerjakan, semuanya dalam rangka mengharapkan kita bisa bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah. Maka mereka-mereka yang tidak meyakini tentang ru'yatullah dan tidak meyakini liqa'a rabbih, yang tidak meyakini akan bertemu Rabb-nya, maka mereka enggak akan semangat beribadah, akan malas beribadah, dan mereka tidak akan ada dalam hatinya pendorong untuk ikhlas, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka-mereka yang beriman dengan akidah ini, mereka berharap dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini yang ada pada salafus saleh, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu Allah, ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, selanjutnya dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu asy-syarih, pensyarah aqidah tahawiyah, yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala wa idafatun nadhari ila al-wajhi alladhi huwa mahalluhu fi hadhihi al-ayah wa ta'diyatihi bi adat ila shariha fi nadhri al-ain. Kata beliau, diidafahkannya, disandarkannya kalimat nadhar kepada wajah yang merupakan dia tempat atau yang kalimat yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ta'diyatihi bi adat ila, dan dia muta'addi dengan kata sambung ila. Ini menunjukkan bahwa nazar tadi nazarul ain. Khana bin a'azakumullah, beliau menerangkan tentang apa yang ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri. Wajahnya ahlul jannah. Wajahnya kaum mukminin nadhirah dhuban. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka mereka memandang. Nadhirah yang kedua dengan dha dari kata nadhara. Nadhara kalau digandengkan kepada wajah dikatakan nadhirah, sebelumnya kalimatnya ila rabbiha. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipakai kalimat kata sambungnya ila rabbiha nadhirah, maka ini jelas nadharul ain, pandangan mata. Kalau pandangan hati atau pandangan dalam artian lain maknawi, maka tidak pakai ila. Seperti orang menyatakan fi nadhari ana hadza la yaslah, fi nadhari dalam pandanganku ini enggak pantas di sini, semestinya di sana. Nadharul ain atau bukan? Bukan nadharul ain. Dalam pandanganku, maksudnya pendapatku. Tapi lihat, apakah pakai ila? Kalau nadhara dengan makna yang seperti itu tidak menggunakan kata sambung ila. Maka kalau menggunakan kata sambung ila, jelas maknanya bukan pendapat, bukan makna yang lain, tetapi pandangan mata. Nadhartu ila syai', aku memandang pada sesuatu. Artinya memandang dengan pandangan mata. Maka jelas ayat tadi dengan kalimat ila rabbiha nadhara, ila rabbiha, memakai kata sambung ila, dan kepada Rabbnya mereka memandang. Ikhwan fillah a'azakumullah, wa ikhla'il kalam min qarinatin tadullu ala khilafihi haqiqah mawdu'ah sharihah fi anna Allah arada bidzalika nadharul 'ain allati fil wajhi ila rabbi jalla jalaluhu. Ada alasan yang kedua, bahwa idhafah kalimat nadhara disandarkannya kepada wajah. Apa kalimatnya, apa ayatnya di awalnya? Wujuhun yawma idzin nadhara ila rabbiha. Berarti al-fa'il, pelaku dari kata nadhara, nadhara adalah wujuh. Wajah-wajah mereka memandang. Berarti diidhafahkan nadhara kepada wajah. Berarti pandangannya pandangan wajah. Maka tidak mungkin bisa ditakwilkan kepada makna pandangan hati. Tidak bisa. Karena kalau disandarkannya kepada wajah, jelas maksudnya mata. Karena di wajah ini yang dipakai untuk memandang adalah mata. Maka kalau wujuhun yauma idzin ila rabbiha, atau wujuhun dikatakan wajah-wajah saat itu berseri-seri ila rabbiha nadhara, kepada Rabbnya memandang, berarti nadharul ain. Berapa korinah? Satu korinah karena memakai kata sambung ila. Korinah yang kedua, tanda yang kedua, bahwa dia disandarkannya kepada wajah, wajah memandang. Kalau saja kepada seseorang atau kepada hati, hati saya memandang, mungkin bisa bermakna pendapat. Hati saya memandang bahwa ini lebih bagus dari itu. Iya kan? Tetapi kalau disandarkannya kepada wajah, wajahnya memandang, jelas itu adalah nadharul ain. Qul inna a'udzubikumullah, sudah ada qarinah dua yang sangat jelas. Ditambah lagi ikhla'ul kalam min qarinatin tadullu ala khilafih. Ditambah lagi kosongnya, tidak adanya qarinah-qarinah yang menunjukkan kepada makna lain. Tidak adanya ikhla', artinya khala', bersih, tidak ada qarinah-qarinah yang tadullu ala khilafih. Tidak ada qarinah-qarinah yang menunjukkan kepada makna lain selain makna itu. Maka jelas itu adalah haqiqatun mawdu'atun sarihatun fi anna Allah arada bidzalika nadharul 'ain. Maka ini adalah benar-benar hakiki, diletakkan kalimat nadhara sarihah secara jelas tegas bahwa Allah menghendaki makna nazara itu adalah memandang dengan pandangan mata kepada Allah Rabbul Ta'ala, Rabbul Jalaluh, Jalla Jalaluh. Fa inna nazara, karena kalimat nazara lahu iddat isti'malat. Kalimat nazara, nun, dha, dan ra dalam bahasa Arab memiliki sekian penggunaan. Bihasbi silatihi wa ta'addihi binafsih, tergantung dengan silahnya, kata sambungnya, dan juga tergantung kepada apa dikaitkan. Ta'addihi kata sambung, silah itu kaitannya. Tergantung kaitannya dengan apa, dan tergantung pula dengan ta'addinya, membutuhkan kata sambung apa, akan berubah-ubah maknanya sesuai dengan kaitannya dan sesuai dengan kata sambungnya. Fa in uddiya binafsihi, kalau dia uddiya binafsihi artinya ghairu mutaaddi, kalau uddiya binafsihi tidak perlu kata sambung. Kalau nadhara tidak memakai kata sambung, tidak pakai ilah, enggak pakai kata sambung apapun. Fa ma'nahu at-tawaqquf wal intidhar, maka maknanya adalah berhenti dan menunggu. Kalau kalian lihat buku-buku bahasa Arab dalam muhadatsah, intadhir. Apa intadhir? Menunggu. Tunggu. Intadhara yantadhiru. Dari kata apa intadhara? Itu kan mazid. Sebelum mazid, sebelum ditambah dengan huruf-huruf, dia aslinya adalah nadhara. Qul inna a'udzubikumullah. Maka ketika disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, kisah tentang mereka-mereka nanti yang tidak mendapatkan cahaya yaumul qiyamah, maka mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki cahaya, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna naqtabis min nurikum. Apa unduru di sini? Apa maknanya? Lihatlah. Hati-hati. Bahasa Arab tidak semudah itu, tidak letterlek pokoknya nadhara pasti maknanya melihat. Tidak. Tergantung kaitannya, tergantung kata sambungnya. Kalau dia tidak ada kata sambung apapun, maknanya menunggu. Sehingga unduruna maknanya tunggulah, aku ingin mengambil cahaya kalian. Unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami ingin menggunakan cahaya kalian. Qulna a'udzubikumullah dalam surat Al-Hadid. Ini penggunaan pertama. Penggunaan yang lain, wa in uddiya bi fi, kalau menggunakan kata sambung fi, fa ma'nahu at-tafakkur wal i'tibar, maka maknanya adalah berpikir dan mengambil pelajaran. Apa contohnya? Awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak melihat di kerajaan langit dan bumi? Awala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi wa ila al-jibali kaifa sutihat wa ila al-ardi. Nah, kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Disebutkan juga dengan kalimat afala yanzuruna. Apakah mereka tidak melihat? Apa maknanya di sini melihat? Yanzuru, apakah memandang dengan mata? Atau maknanya mempelajari? Tafakkur fi. Ada kalimat fi. Unzuru fi kada. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan kepadamu, seorang Arab membawa peralatan yang rusak kepada kamu, lihat padanya. Undur fiha. Apa kamu cuma lihat tok selesai? Sudah. Sudah, saya lihat. Akan dimarahi kamu. Disuruh perhatikan, lihat yang rusak apa maksudnya. Pelajari ini rusaknya di mana, salahnya di mana. Undur fiha. Undur fiha. Kalau pakai fi, bukan hanya memandang, tetapi nanti penggunaan pakai ilah baru memandang. Tapi kalau unduru fi, yanduru fi, atau afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat, atau lebih tepatnya yang disebutkan dalam ayat ini, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak melihat kepada kerajaan-kerajaan langit dan bumi? Karena bila na'azakumullah ini memakai kata fi. Wa in uddiya bi ila, kalau menggunakan kata ila, maka maknanya adalah al-muayanah bil absar. memandang dengan mata. Kaqaulihi unzuru ila tamarihi idza asmar. Unzuru ila tamarihi. Lihatlah kepada buah-buahnya. Idza asmara, ketika berbuah. Apa maknanya? Tafakkur? Bukan. Bukan tafakkur maknanya. Tapi maknanya lihat buahnya, pandanglah. Fa kaifa idza udhifa ila al-wajhi alladhi huwa mahallul basar? Maka sekarang bagaimana kira-kira makna nadhara kalau dikaitkan dengan wajah? Wajahnya nadhara. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka memandang. Kira-kira yang mana? Apakah bermakna menunggu? Wajahnya menunggu. Ditertawakan orang Arab kamu. Wajahnya menunggu. Atau wajahnya berpikir. Berpikir pakai wajah. Bagaimana kamu ini? Enggak tepat. Wajahnya berpikir salah. Wajahnya menunggu lebih-lebih lagi. Lebih parah. Jelas kalau kepada wajah atau disandarkan kepada wajah. Wajahnya nadhara. Ya jelas maknanya memandang. Nadharul ain. Idza udhifa ila al-wajhi alladhi huwa mahallul basar. Wa rawa Ibnu Marduyah bi sanadihi ila Ibnu Umar. Disebutkan sanadnya oleh Ibnu Marduyah kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qawlihi ta'ala, tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Qala minal baha wal husn ila rabbiha nadhirah. Qala fi wajhi Allah ta'ala. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, yani nadhirah minal baha wal husn. Baha itu sangat mengagumkan, sangat indahnya wajah-wajah mereka berseri-seri, bersinar-sinar. Wal husn, dan sangat bagus wajah mereka. Nadhirah dengan dad, maknanya berseri-seri, bersinar, bercahaya, dan sangat indahnya wajah mereka. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka nadhirah. Yang kedua, maknanya fi wajhillahi azza wa jal, yani memandang wajah Allah azza wa jal. Disebutkan di sini sanadnya, bahwa riwayatnya dari jalan Tuwair an Ibnu Umar, demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Hakim. Dan dikatakan Thuwair ibni Abi Fakhitah, wa illam yukhrijahu falam yunqim alaihi ghairu tashayyu'. Dia tidak dicerca kecuali at-tashayyu', kesyiah-syiahannya. Dan at-tashayyu' bukan syiah, tetapi orang yang kesyiah-syiahan atau cenderung kepada syiah. Dan syiah ketika itu ada dua jenis. Ada syiah Zaidiyah, ada syiah Itna Syariah atau Rafidah. Tetapi sekarang hampir enggak ada Zaidiyah. Semuanya mereka dalam keadaan Rafidah. Berkata Zahabi, bal huwa wahil hadis. Kata Zahabi, bahkan riwayat orang ini, Thuwair tadi, wahil hadis. Hadis yang wahiyah. Wahiyah enggak ada nilainya. Enam. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Al-Fatah, ketika mengomentari ucapan Hakim, qultu la alam ahadan sarraha bi tawthiqihi bal atbaqu ala tad'ifihi. Kata Ibnu Hajar, aku tidak mengetahui seorang pun yang tegas menyatakan thiqahnya orang ini, terpercayanya orang ini. Yani bal atbaqu, bahkan mereka menetapkan dengan sepakat ala tad'ifihi, atas dhaifnya riwayat ini. Qul a'udzubillahi, sehingga riwayat yang seperti ini tidak jadikan hujjah. Cukup dengan apa yang pernah kita baca dalam Bukhari dan Muslim tentang ucapan Rasulullah SAW, masalah wajah atau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu cukup. Kafa bis sahih anid dhaif, cukup dengan yang sahih dari yang dhaif. Wa anil Hasan qala nadartu ila rabbiha. Kata Al-Hasan, nadartu nadarat ila rabbiha fa nudrat bi nurihi. Tafsir ayat tadi, kata Al-Hasan, nadarat ila rabbiha, wajah-wajah tadi memandang Rabbnya. Fanudarat binurihi, maka wajah-wajah mereka menjadi bercahaya. Wajah-wajah mereka menjadi bersinar, bercahaya. Berarti Al-Hasan Al-Basri menyatakan memandang wajah Allah dulu kemudian berseri-seri. Walaupun ayatnya menyebutkan dengan terbalik. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, diterangkan dulu keadaannya baru sebabnya. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Memandang wajah Rabb mereka. Paham ini maksud? Ya, ini memandang wajah Allah sehingga wajah-wajah mereka menjadi nudrat, bercahaya dan berseri-seri. Ini dikatakan Al-Hasan. Nudrat nadarat ila rabbiha fa nudrat binurihi. Nadarat ila rabbiha, memanjang wajah Rabb-nya, fa nudrat, maka berseri-serilah wajah-wajah mereka. Wa qala Abu Shalih an Ibn Abbas ila rabbiha nadarah, kepada Rabb mereka mereka memandang. Qala tanzur ila wajhi rabbiha azza wa jal, yakni memandang wajah Rabb mereka. Lihat, walaupun kalau berhujjah dengan hadis tadi dhaif, tetapi para ulama, para mufassirun semuanya menyatakan bahwa makna nadarah dengan dha adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana dikatakan pula oleh Ikrimah, wujuh yawma idzin nadhirah qala minan na'im, wajah-wajah mereka berseri-seri karena kenikmatan-kenikmatan jannah. Wujuh yawma idzin nadhirah qala tandur ila rabbiha nadaran, mereka memandang wajah Rabb mereka dengan benar-benar memandang. Kemudian dihikayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga seperti itu, bahwa makna ila rabbiha nadhah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulu mufassirin min ahli sunnati wal hadis, ini ucapan para mufassirin dari kalangan ahlul hadis, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, semuanya menafsirkan seperti itu. Wa qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah bagi mereka ma yasha'un, apa yang mereka inginkan. Ini mereka dalam jannah, ahlul iman, kaum mukminin. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka mendapatkan apapun yang mereka sukai, apapun yang mereka ingini. Waladaina mazid, dan kami memiliki mazid, kata Allah, memiliki tambahan lagi. Berkata Tabari, yani Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, qala Ali ibn Abi Talib wa Anas ibn Malik, berkata Ali ibn Abi Talib dan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, huwa an-nadharu ila al-wajh ila wajhillahi 'azza wa jalla, bahwa tambahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah memandang wajah Allah azza wa jal. Qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ayat lain juga yang menyebutkan kalimat ziyadah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah dan tambahan. Fal husna, mendapatkan husna adalah surga. Sedangkan ziyadah hiya nadhar ila wajhil karim. Nadhar, memandang wajah Allah al-Karim. Fassaraha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam demikian. Ditafsirkan pula oleh para sahabat demikian. Ditafsirkan pula oleh para pengikut mereka setelahnya juga demikian. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib, qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu membaca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah. Qala, maka Rasulullah menafsirkan, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza daqala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, nada munadin, maka berserulah penyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan, sesungguhnya kalian memiliki janji dari Allah Subhanahu wa taala, yuridu an yunjizakumuh, dan Allah ingin menunaikan janjinya sekarang ini. Fayaqulun, maka penduduk surga berkata, ma huwa, apa itu, Alam yuthqil mawazinana? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan amal baik kami? Wa yubayyid wujuhana? Bukankah telah memutihkan wajah-wajah kami? Wa yudkhilana al-jannah? Bukankah Dia telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa yujirna minan nar? Dan telah menyelamatkan kami dari api neraka? Fayakshiful hijab, maka Allah pun menyingkapkan hijabnya. Wayanduruna ilaih, maka mereka pun memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadari ilaih, maka tidak ada pemberian apapun yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia ziyadah, dan itulah ziyadah. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qanifidina a'azakumullah, surga dengan seluruh kenikmatannya yang sungguh tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia sama sekali, ternyata enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau surga sudah bisa menjadi pendorong orang beramal saleh ingin mendapatkan jannah, ingin mendapatkan surga, maka tentunya lebih-lebih lagi memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih membuat kita semangat beribadah. Qanifidina a'azakumullah, sehingga ahlu sunnah mereka dalam keadaan lebih semangat beribadah karena mereka berharap ingin bertemu Allah, ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu, karena mereka punya ilmu, mereka yakin memandang wajah Allah lebih nikmat daripada surga. Sebagaimana dalam hadis ini, dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila wajhi, tidak ada sesuatu pun pemberian Allah pada mereka yang lebih mereka sukai daripada memandang wajahnya. Ikhwani fid din a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Dikatakan warawahu ghairuhu bi asanid mutaaddidah, dan diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat lain dengan sanad-sanad yang beragam bermacam-macam, dengan sekian jalan, sekian sanad. Wa alfadhin ukhar, dengan kalimat-kalimat atau dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda tetapi maknanya sama. Anna ziyadah an-nadhar ila wajhillah, bahwa yang namanya ziyadah, tambahan dalam ayat-ayat tadi, adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat waladaina mazid, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, bagi mereka semua apa yang mereka sukai dan kami memiliki tambahan, yakni memandang wajah Allah. Demikian pula pada ayat tadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, juga makna ziyadah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din a'azakumullahu muslimin yang saya hormati, dikatakan diriwayatkan sekian hadis dengan sekian lafaz, dengan sekian jalan yang semuanya sahih, semuanya saling dukung mendukung, yang intinya sama, yaitu memandang wajah Allah itulah yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat-ayat tadi. Kadzalika fassaraha as-sahabah, demikian pula ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, demikian pula diriwayatkan oleh mereka para mufassirun, oleh Ibnu Jarir dalam kitabnya, dalam tafsirnya, dan juga oleh mereka-mereka para mufassirin seperti Ibnu Katsir dan lain-lainnya, seperti para sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, juga Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan lain-lain dari mereka para sahabat, diriwayatkan dari mereka menafsirkan kalimat ziyadah dalam ayat tadi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, dalil yang ketiga berarti kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, tidak sekali-kali. Innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, dari Rabb mereka, mereka terhijabi, yakni terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzukumullah, ini pun jadi dalil, jadi hujjah bagi ahli sunnah, bagi salafiyun, bahwasanya orang-orang beriman pasti tidak terhalang tidak terhijabi untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberitakan orang kafir terhijabi, maka orang beriman tentunya tidak sama dengan orang kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan muslimin dengan mujrimin, kata Allah? Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslimin dengan orang-orang mujrimin? Tentunya tidak mungkin disamakan. Kalau orang-orang kafir an rabbihim lamahjubun, mereka terhalang, terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman tentunya tidak terhijabi. Qala rahimahullah ihtajja At-Tabrani wa ghairuhu 'anil Muzani 'an Syafi'i. Ihtajja Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan ayat ini. Imam Syafi'i, ini Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu taala, imam ma'ruf yang paling dikenal di Indonesia ini, wa ghairuhu minal a'immah, dan juga lain-lainnya dari para imam-imam berhujjah dengan ayat ini, ala ru'yati ahlil jannah, berhujjah dengan ayat ini tentang adanya ru'yah bagi ahlil jannah, bahwa penduduk surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Tabrani dan lainnya dari Al-Muzani, dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa qala al-Hakim, dan berkata al-Hakim, haddatsana al-Asam, haddatsana al-Rabi' ibn Sulaiman, qala hadartu Muhammad ibn Idris Syafi'i. Aku pernah hadir di majlisnya Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah. Disebutkan oleh Tabrani dengan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i. Wa qad ja'athu ruq'ah min as-sa'id fiha ma taqulu fi qawlillahi 'azza wa jall kalla innahum 'an rabbihim yawma idin lamahjubun. Sudah ketika didatangi secara kertas bertuliskan tentang pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idin lamahjubun, tidak sekali-kali sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu akan terhalangi dari Rabb mereka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, lamma an hujiba haula'i fi as-sukhti kana bi hadha dalilun 'ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ar-ridha. Lihat kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika mereka terhalang dari Allah dan dengan kemurkaan, bisukut, yani dengan kemurkaan Allah atau pada kemurkaan Allah, maka ini dalil bahwasanya para wali-walinya orang beriman akan bisa memandang wajah Allah dalam keriduan. Ketika orang kafir terhalang dalam kemurkaan, maka orang beriman akan bisa memandang Allah dalam keriduan. Ini namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir terhalang, tentunya orang beriman tidak terhalang. Kalau orang kafir terhijabi, enggak bisa memandang wajah Allah, maka tentunya orang beriman sebaliknya akan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa terhalang. Demikian wajhul istishhad, sisi pendalilan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa amma istidlalul mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani, adapun istidlalnya orang-orang mu'tazilah yang menentang dan tidak menerima akidah bahwa mereka akan memandang wajah Allah, mereka berdalil dengan ayat lantarani. Ucapan Allah kepada Musa alaihi salam, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa biqaulihi ta'ala, atau mereka berhujjah dengan la tudrikuhul absar, bahwa Allah enggak akan bisa diliputi dengan pandangan. Kata Mu'tazilah, ini dalil bahwasanya manusia tidak mungkin akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin penduduk surga akan memandang wajah Allah. Pertama, Allah katakan pada Musa, "Lan tarani," engkau tidak akan bisa memandangku. Yang kedua, Allah menyatakan la tudrikuhul absar, bahwasanya Allah enggak akan bisa diliputi dengan pandangan-pandangan mata. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika kita melihat ayat-ayat tersebut, fal ayatani dalilun alaihim, ternyata ayat ini merupakan hujjah atas mereka, bukan hujjah untuk mereka. Ayat ini bukan mendukung mereka sesungguhnya. Ayat ini justru membantah mereka sendiri. Khana bin a'azakumullah. Amal ayatul ula falistidlalu minha ala subuti ru'yat min wujuh. Adapun ayat pertama, bantahannya dari sekian sisi. Tetapi sudah adzan, sehingga waktunya habis untuk membahasnya. Dan kita bertemu lagi setelah bulan Ramadhan. Bagaimana? Harus dibantah secara ringkas dulu. Pertama, kalimat lantarani secara sepintas saja. Bahwasanya kalimat lan itu tidak bermakna ta'bid. Tidak bermakna abadan, selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak. Apa buktinya? Berbeda antara dunia dengan akhirat. Kalimat lan itu tidak sampai kepada akhirat. Buktinya Allah katakan tentang orang kafir dengan lan, walan yatamannau, mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Iya kan? Ada enggak dalam ayat Al-Qur'an? Walan yatamanna al-maut, walan yatamannau al-mauta, mereka tidak akan berharap mati. Pakainya lan atau bukan? Lan. Walan yatamannauhu, mereka tidak akan berharap mati abadan selama-lamanya. Sudah dikatakan lan abadan lagi. Ternyata di neraka mereka berharap mati. Iya kan? Ketika mereka disiksa dalam neraka, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka. Liyaqdi 'alaina rabbuk, mintakan kepada Rabb-mu, matikan kami saja. Berarti kalimat lan bukan untuk selama-lamanya. Allah katakan pada Musa di dunia ketika Musa menyatakan, ya Allah arini anzur ilaik, ya Allah aku ingin melihat wajah-Mu. Allah katakan lan tarani, engkau enggak akan bisa melihatku. Ya, ini di dunia. Tapi kan lan itu selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Tapi di dunia. Apa buktinya? Ayat tadi. Orang kafir Allah katakan walan yatamannauhu abadan. Mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Ternyata di neraka mereka menyatakan ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Nanti detailnya akan kita bahas insyaallah dalam kajian mendatang. Sehingga kita jawab kalimat lan bukan selama-lamanya. Artinya bicara tentang dunia. Musa ingin melihat wajah Allah di dunia, maka Allah enggak izinkan. Allah katakan engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Adapun di akhirat bisa melihat. Baik, yang kedua, la tudrikuhul absar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak bisa diliputi oleh mata. Dijawab salah satunya yang paling jelas, yang paling tegas ya, adalah kalimat idrak tidak sama dengan kalimat nadhara. Ya. Kalau nadhara bisa, idrak tidak bisa. Ya. Apa bedanya idrak dengan nadhara? Khamilin a'azakumullah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita bingung. Allah menjelaskan semua. Sehingga kita bisa melihat satu ayat yang mengandung dua kata, satu ro'a melihat dan satu idrok. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, sampai ketika mereka sudah hampir terkejar, Bani Israel mengatakan pada Musa dengan mengatakan inna lamudrakun. Apa ayatnya Allah ceritakan? Allah ceritakan falamma tara'a, ketika mereka sudah saling melihat jam'an ini. Kata orang-orang yang mengikut Musa, inna lamudrakun. Maka dijawab oleh Musa, kalla, tidak. Kita enggak akan yudrakun. Sudah melihat atau belum melihat? Hah? Sudah melihat atau belum melihat? Ketika mereka melihat masukan Fir'aun dan bala tentaranya, berkata kepada Musa, inna lamudrakun, kita akan diidrak. Berarti sudah dilihat, tapi belum idrak. Artinya idrak dengan melihat berbeda. Kalau memandang dari jauh sudah terlihat. Tetapi ketika menyatakan pada Musa innal mudrakun, qala kalla, tidak. Kita tidak akan diliputi oleh mereka. Yang diliputi adalah dari segala sisi. Kalau memandang dari satu sisi. Jadi Allah katakan la yudrikuhul absar, na'am. Sami'na wa ata'na wa amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman kepadanya semuanya dari sisi Rabb kami. Jelas, tidak mungkin ada yang bisa meliputi Allah dari segala sisinya, tidak akan bisa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau memandang dari satu sisi, bisa. Di dalam jannah, di dunia tidak bisa. Di dunia, lantara. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberitakan, Rasulullah SAW memberitakan, dan para sahabat secara ijma juga memberitakan. Sehingga ikhwan fillah na'udzubikumullah, aqidah Ahlussunnah selalu di atas hujjah yang qat'iyah, di atas hujjah yang qawiyah. Walhamdulillah rabbil alamin. Allah taufik wal afiyah. Semoga aqidah yang seperti ini membawa kita semangat, khususnya di bulan Ramadan besok. Semangat beribadah, semangat bertemu Allah Subhanahu wa taala, semangat ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih beribadah dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.